Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin limiddin. Tapi kita memasuki hadis yang ke-95. Qala an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 lailah. Rawahu Muslim. An ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 lailah. Rawahu Muslim. An ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 lailah. Rawahu Muslim. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam berkata, man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, dalam riwayat lain dikatakan kahinan atau arrafan, dalam riwayat yang lain dikatakan man ata arrafan au sahiron, barang siapa yang mendatangi arraf ataupun kahin ataupun sahir, yaitu orang-orang yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib, alladhi yadda'i ilmal ghaib, fasa'alahu, kemudian orang tersebut bertanya kepada araf tersebut an syai'in, tentang sesuatu. Lam tuqbalahu salatan 40 lailah. Tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan tentang ancaman bagi mereka-mereka yang mendatangi al-kuhan, mendatangi dukun, tukang ramal atau yang sejenisnya, yang mereka mengaku diri mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ancamannya adalah barang siapa yang bertanya tentang sesuatu, dan yang lain dikatakan fasaddaqahu, membenarkan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dan diriwayat yang lain dari Wasilah Ibn Asqa di dalam Ingda Tobroni dikatakan hujibat anhu taubah 40 lailah, dihalangi baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Fa in sadaqahu bima qala kafar, dan apabila dia membenarkan apa yang disebutkan oleh kahin, oleh sahir, oleh arraf, maka dia kafir. Sehingga disebutkan oleh mereka ulama, apakah makna lam tuqbal lahu salatan 40 lailah, bahasanya salatnya tidak sah, sebagian mengatakan salatnya sah, akan bila thawab lahu, dia tidak mendapatkan pahala, sehingga salatnya hanya menggugurkan kewajiban. Dan demikian pula tentang al-kufur, apakah muqayyad dengan membenarkan ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan kalau dia membenarkan dan meyakini basnya itu benar, maka dia kufur. Karena dia tidak mengingkari at-taghut. Bahkan dia mengimaninya. Sehingga ini ancaman untuk seorang mendatangi kahin, untuk mendatangi dukun. Baik dukun tersebut disebut orang yang pintar, orang tua, atau yang semisalnya. Yang mana ini adalah menafikan ketauhidan seorang kepada Allah SWT. Tapi mungkin ini yang dapat kita ambil, sebagaimana telah kita lewati hadis ini pada pelajaran kitab Tauhid Ba'dal Asr. Wallahu a'lam. Tadi sebagaimana telah kita lewati apa yang diisyarakan oleh Rasulullah SAW ta'ala dalam mandumah beliau lamiyah yang menjelaskan tentang di dalam memahami sifat sifat Allah SWT dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Dan sebagaimana pula telah kita lewati kaedah-kaedah yang disebutkan oleh mereka para ulama yang mereka ambil istinbatan dari adilah Alkitab dan Sunnah. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam di bait tersebut mengisyarahkan isbat sifat al-istiwa sebagaimana yang beliau katakan kubhan liman nabadal kitaba wara'ahu wa idha stadalla yakulu qalal akhtalu. Sini isyarah dari Sallallahu Alaihi Wasallam tentang isbat sifat al-istiwa bagi Allah SWT dan bantahan kepada mereka-mereka yang ta'wil mentahrif al-istiwa dengan istaula, berhujah dengan ucapan seorang penyair yaitu al-akhtal. Baik, kita lihat kalamnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat-ayat yang beliau bawakan terkait permasalahan al-istiwa. Qala rahimahu ta'ala qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa fi sab'ati mawadi' fi suratil a'raf. Fi qawli subhanahu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Wa qawlu ta'ala fi surati Yunus inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Wa qala fi surati Ra'd Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Wa qala ta'ala fi surati Taha ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa qala fi surati Al-Furqan summa istawa 'alal 'arsy ar-rahman. Qala fi surati Sajdah Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Wa qala fi surati Al-Hadid wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini beberapa ayat yang dibawakan oleh Rasulullah taala yang menunjukkan tentang isbat sifat al-istiwa. Beliau bawakan firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah SWT beristiwa di atas arsy. Ini disebutkan di 7 tempat pada 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf. Allah SWT mengatakan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kalian yakni Allah SWT yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam pada kurun waktu 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian beliau sebutkan juga di dalam surat Yunus dengan lafaz yang hampir sama, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian, yakni Allah SWT, alladhi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qala fi surati Ra'd, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawunaha summa stawa 'alal 'arsy. Allah SWT yang meninggikan langit bighairi 'amadin tarawunaha, tanpa ada tiang sebagaimana kalian saksikan. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Dan demikian pula Allah SWT berfirman dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Qala fi suratil Furqan. Dan demikian pula Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan, Summa stawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Kemudian beristiwa di atas arsy, yakni Ar-Rahman, yakni Allah SWT. Wa qala fi suratis Sajadah. Dan Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Allah SWT yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qala fi suratil Hadid. Dan demikian pula Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid, Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Dia Allah SWT yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Ayat-ayat yang hampir sama lafadznya, dan demikian pula sisi maknanya. Allah SWT menyebutkan tentang istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya pada 7 tempat di dalam Al-Quran. Dikatakan oleh mereka berulama, bahasanya ayat-ayat tentang istiwanya Allah SWT ini adalah nas. Fi ma'nahu la yahtami ta'wil. Cara nas tentang maknanya. Banyak Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Tidak mungkin untuk ditakwilkan. Tidak mungkin untuk dimaknakan dengan makna selain maknanya. Yang mana makna istawa 'alal 'arsy bimana 'ala wartafa'a, bimana tinggi. Wa sarifi annahu bidati istawa istiwaan yaliku bijalali wa 'azamatih. Dan demikian mula ayat-ayat yang telah kita sebutkan, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah sangat sharih, sangat jelas tentang istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah SWT. Sehingga di sana disebutkan oleh mereka para mufassirin tentang tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang menjulukkan tentang istiwanya Allah SWT di atas arsy. Dikatakan di sini, setelah membawakan kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahasanya makna-makna yang disebutkan oleh mereka para salaf tentang makna al-istiwa berkisar pada 4 makna. Bimana ala yang pertama, bimana ala, bimana tinggi. Dan demikian pula bi mana irtafa'a. Dan demikian pula bi mana sa'ada. Dan demikian pula bi mana istaqarra. Ini empat pentafsiran para salaf tentang makna istiwa. Kemudian dikatakan di sini, fahadil arba allati dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala hiya allati taduru alai tafasir salaf rahimahullah. Empat lafaz, empat makna yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini adalah kisaran pentafsiran mereka para salaf di dalam mentafsirkan makna istiwa. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi, qala Mujahid istawa ala alal arsh. Istawa ala alal arsh. Allah SWT beristiwa di atas arsh. Wa qala Ishaq bin Rahawih, sami'tu ghair wahid minal mufassirin yakul, ar-Rahmanu alal arsh istawa ay irtafa'a. Ini yang disebutkan oleh Ibn Rahawih. Menukilkan dari mereka para mufassirin. Makna istawa alal arsh bimana irtafa'a. Wa qala Muhammad bin Jarir fi qawli ar-Rahmanu alal arsh istawa ay ala wartafa'a. Dan demikian mulai disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Tatkala mentafsirkan firman Allah SWT ar-Rahmanu alal arsh istawa bimana ala wartafa'a. Kemudian beliau rahmatullah sini bawakan bahasanya penggunaan lafadz istiwa. Innal istiwa fi lughatil Arab alladhi nazzala al-Qur'an bi lughatihim naw'an. Sungguhnya al-istiwa di dalam bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab ini ada dua. Penggunaannya adalah ada dua, yaitu mutlakun wa muqayyad. Ada yang disebutkan secara mutlak dan ada yang muqayyad. Apa yang dimaksud mutlak? Ma lam yuqayyid bi harfin. Yang dia tidak muqayyad dengan harf, dengan huruf jar. Ini yang mutlak. Contohnya sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, lama balagha asyuddahu wastawa. Lama balagha asyuddahu wastawa. Ini disebutkan secara mutlak. Maka manakala disebutkan secara mutlak maknaha tamma wa kamula. Bimana tamma wa kamula, bimana sempurna. Ini manakala lafaz istiwa disebutkan secara mutlak. Wa amal muqayyad fa salasatu anwa. Adapun manakala lafadz istiwa disebutkan muqayyad, dimutaadikan dengan harfu jar atau digandengkan dengan huruf yang lainnya, maka di sini ada tiga penggunaan. Ahaduha muqayyadun bi ilah. Salah satu dari ketiga tersebut adalah muqayyad bi'ilah. Contohnya, summa istawa ila sama. Istawa ila. Summa istawa ila sama. Maka dikatakan di sini, istawa tatkala muta'adi dengan ila. Dikatakan sini wa hadza bi makna ulu wal irtifa bi ijma'is salaf. Istiwa ila ini maknanya berdasarkan kesepakatan para salaf di mana ala wartafa'a. Sama dengan manakala istawa muta'adi dengan ala. Asani muqayyad bi ala. Kemudian yang muqayyad yang kedua tatkala dimutaadikan dengan ala. summa stawa 'alal 'arsy. Sebagaimana 7 ayat yang telah kita lewati apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Summa stawa 'alal 'arsy, summa stawa 'alal 'arsy. Maka apa maknanya? Tatkala istawa muta'adi dengan 'ala bima muqayyid bi 'ala al-'ulu wal irtifa' wal i'tidal. Maknanya al-'ulu wal irtifa' wal i'tidal. Ai bi mana tinggi? Bi ijma'i ahli lughah. Ini berdasarkan kesepakatan ahli lughah. Mereka ahli lughah ya, lughah Arabiyah tentunya. Asalis penggunaan yang ketiga yang muqayyad makrun biwawil ma'iyah. Digandengkan dengan wawu ma'iyah. Kaqaulihim sebagaimana ucapan mereka istawal ma'u wal khasyabah. Istawal ma'u wal khasyabah. Wa hadha bima'na sawaha. Makna sejajar. Sejajar antara air dengan al-khasyabah kayu. Ini 3 penggunaan lafadz istiwa tatkala dimuqayyadkan. Dan tatkala tidak muqayyad bima'na tamma wa kamula. Maka dari penggunaan lafadz istiwa di dalam lughah Arabiyah yang seperti ini, bahkan digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapat mengetahui tentang kekeliruan, kebatilan mereka-mereka yang mentafsirkan istiwa dengan istaulah. Yang tadi istiwa bimana ala wartafa'a, dimaknakan istaulah menguasai. Dan ini penting. Manakala kita mungkin membaca Al-Quran terjemah. Yang terkadang yang menerjemahkan bukan dari ahlu sunnah. Bukan dari orang-orang yang benar keyakinannya dalam bab ini. Maka akan diartikan apa? Menguasai. Tidak diartikan ala wartafa'ah. Siapa mereka yang mentafsirkan istiwa dengan istaula? Yang mentafsirkan istiwa dengan istaula adalah mereka orang-orang Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang mereka berhujah berdalil dengan sebuah bait syair yang sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Mu'allif sallallahu alaihi wasallam dalam Lamiyah itu akhtal. Yang mana akhtal mengatakan qad istawa bisrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw dammin mihraqi. Bisr menguasai kawasan Irak tanpa adanya peperangan, tanpa adanya penumpahan darah. Istawa di sini dimanakan istaulah. Maka sebagai bantahannya sebagaimana yang telah kita ketahui tentang mana al-istiwa dalam lughah Arabiyah. Menunjukkan bahasanya mereka kadibun ala lughah. Mereka berdusta atas nama bahasa. Tidak ada dalam bahasa Arab istawa bimana istaulah. Kemudian bantahan yang kedua. Ahtal ini sendiri adalah seorang Nasrani. Sehingga kalamnya tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan sandaran. Dan demikian pula diperselisihkan tentang kebenaran dari akhtal. Ada yang mengatakan orang lain, bukan akhtal. Kemudian bantahan yang berikutnya dikatakan pada bait ini ada tashif, ada perubahan. Yang benar istaulah bukan istawah lafadznya. Dan demikian di antara bantahan yang lain adalah ini manakala ditafsirkan istiwa bimana istawla, ini memiliki kelaziman yang batil. Dan kaidah ma'rufah, butlanul lazim yadulu ala butlan al malzum. Apa kelaziman yang batil? Kelaziman yang batil yang ada pada pentafsiran istawa, istawa ditafsirkan dengan istawla, menunjukkan bahasanya arsh pada awal kalinya tidak di bawah kekuasaan Allah SWT. Kemudian Allah SWT baru menguasainya. Ini perkara yang batil. Dan di sana banyak lagi bantah-bantahan tentang apa pendapat mereka yang mentafsirkan istawa dengan istaulah. Sehingga harus kita yakini bahasanya di antara sifat Allah SWT adalah beristiwa di atas arsy. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita lewati dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita telah mengetahui pentafsiran mereka para al-mufassirun. Dan demikian pula kita telah mengetahui maknanya al-istiwa secara lughah, dari lughah Arabiyah. Sehingga harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahasanya di antara sifat Allah SWT adalah beristiwa di atas arsy-Nya. Yaliku bijalalihi wa azamatih. Sesuai dengan keagungan, kebesaran, keluhuran Allah SWT, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan di sana ada orang-orang yang mengatakan barang siapa yang meyakini Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya, dia kafir. Ada keyakinan yang demikian. Dan demikian pula harus kita yakin bahwa istiwa adalah merupakan sifat fi'liyahnya Allah SWT. Sifat fi'liyahnya Allah SWT. Sebagaimana telah kita lewati dari kaedah-kaedah yang kemarin kita sebutkan, sifat Allah SWT terbagi menjadi dua, ada sifat dhatiyah, ada sifat fi'liyah. Dan demikian pula pembahasan yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang permasalahan ini. Apa yang disebutkan oleh Imam Malik tatkala beliau rahimahullah ta'ala ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah SWT, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wa su'al anhu bid'ah. Istiwa ma'lum, maknanya sebagaimana telah kita ketahui makna istiwa bimana ala wartafa'ah, baik dia muta'adi dengan ala atau dengan ilah. Dan kita dapati dalam nusus Alkitab istiwa awa muta'adi dengan ala. Tatkala Allah SWT istiwa di atas arsy. Dan mula istiwa ila sama. Disebutkan oleh mereka para ulama bahasanya tadi awa al-istiwa maklum dari sisi maknanya. Wal-kaifu majhul. Dan kaifiyahnya, bagaimana istiwanya Allah SWT majhul. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah SWT. Karena ini termasuk umur ghaibiyah. Termasuk perkara-perkara yang gaib. Yang hanya Allah SWT yang mengetahui tentang ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah SWT yang mengetahui ta'wilannya. Yang mengetahui tentang hakikat. Kaifiyah, bentuk istiwanya Allah SWT di atas arsy. Wal imanu bih wajib, mengimani tentang istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya adalah suatu yang wajib. Wa su'al anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah SWT ini adalah suatu kebid'ahan. Dan seperti oleh mereka para ulama, bahasanya jawaban Imam Malik tentang sifat al-istiwa ini adalah merupakan jawaban untuk seluruh sifat-sifat Allah SWT manakala dipertanyakan tentang bagaimananya. Dan demikian pula disebutkan oleh mereka para ulama bahasanya dalil-dalil tentang al-istiwa adalah merupakan dalil yang menunjukkan tentang sifat ulunya Allah SWT. Di sana disebutkan al-furuq, perbedaan antara sifat ulunya Allah SWT dengan sifat istiwanya Allah SWT. Perbedaan yang pertama bahasanya sifat al-istiwa adalah merupakan sifat fi'liyah. Sementara sifat al-ulu adalah sifat dhatiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, dalil-dalil tentang istiwanya Allah SWT adalah merupakan dalil untuk menetapkan sifat ulu. Dan tidak sebaliknya. Kemudian yang ketiga, istiwanya Allah SWT di atas arsy ini dikatakan ulu, akan tapi ulunya muqayyad. Dikait dengan alal arsy. Sementara al-ulu, ketinggian Allah SWT adalah ulul mutlak. Wallahu alam, ini berapa masail yang terkait tentang permasalahan sifat al-istiwa bagi Allah SWT. Wallahu alam.